Sama You Can Do This. Oh, boleh tangannya diangkat bareng You Can Do This. Yang di belakang buat... boleh dong tangannya ke atas, nyanyi bareng bersama You Can Do This. Ora Ugo Beleleng Community, terima kasih. Mas Happy, terima kasih. Yang bisa kita nyanyi bareng-bareng. Suara aneh, angin sing reri duati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eloh ning pipi, swira waro senajan Artika. Terima kasih kakak. Sama yang sini dong. Cancer saya nanti. Kampret. Bisa. Bisa dong. Kepada Siplo, Niko yang kembali bersama New Band Dedes. Oh. Oh! Oh!